kau temukan lagi seseorang yang bisa menjadi pendampingmu saat kau lemah. Dia akan mencoba membuatmu bahagia dan menjadi penopang saat kau lelah. Di saat kau merasa lemah tak berdaya, dia akan mencoba memelukmu dengan hatinya. Seseorang yang bisa menjadi pendampingmu saat kau lemah. Dia akan mencoba membuatmu bahagia dan menjadi penopang saat kau lelah. Lebih tak berdaya di saat kau lemah tak berdaya, dia akan mencoba memelukmu dengan hatinya. Ku ingin engkau percaya bahwa ku bahagia melihatmu dengannya. Ku minta lemah, lebih tak berdaya di saat kau